Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di masjid ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik di daerah Bandung dan sekitarnya melalui radionya masing-masing di frekuensi 1476 AM ataupun para onliner yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah jam 8 lewat 22 menit waktu Qatar atau 12.22 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang sangat penting untuk kita fahami dengan pemahaman yang benar, yaitu penjelasan tentang bahwa Islam bukanlah agama teroris. Islam dan terorisme di dalam bahasa Arab, terorisme disebut irhab. Makna irhab adalah memberikan rasa takut kepada pihak lain. Itulah yang disebut dengan terorisme atau irhab. Bagaimana pandangan Islam tentang irhab atau menimbulkan rasa takut terhadap pihak lain? Pertama, Islam menyuruh, memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan irhab sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi wajib hanya diarahkan ke pihak musuh dalam bentuk memupuk kekuatan pasukan, baik berkuda, pejalan kaki ataupun persenjataan yang lengkap, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-60, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ini ayat tentang irhab. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Min quwwatin, berupa kekuatan. Meribatil khayli, berupa pasukan-pasukan berkuda. Yang kekuatan yang kalian persiapkan tersebut, turhibu nabihi, kalian memberi irhab dengan kekuatan itu, aduwallahi wa aduwakum, kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan fihak-fihak lain yang kalian tidak ketahui tapi Allah mengetahuinya. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata-kata irhab, turhibu nabihi. Kalian memberi irhab dengan kekuatan kalian kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Oleh karena itulah maka irhab yang disyariatkan, disyaratkan ada dua syarat yang wajib dipenuhi berdasarkan ayat ini. Pertama, irhabnya dalam bentuk mempersiapkan kekuatan, pasukan, persenjataan, strategi, mungkin teknologi yang canggih, dengan kadar kekuatan yang bisa membuat musuh ini gentar, takut. Sampai Allah mengatakan turhibu nabihi, kalian memberi serasa takut dengan kekuatan tersebut, aduwallah wa aduwakum, kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan pihak lain yang kalian tidak ketahui tapi Allah tahu. Salah satu di antara yang dimaksud wa akharina min dunihim, pihak lain selain mereka yang kalian tidak tahu tapi Allah tahu, salah satunya adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang menjadi musuh di dalam selimut, yang bisa menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan. Melihat dahsyatnya kekuatan kaum muslimin, mereka takut, tidak berani berbuat, tidak berani bertindak. Ini syarat yang pertama, irhabnya dalam bentuk memupuk kekuatan. Kedua, ditujukan kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, kepada orang-orang kafir yang memusuhi dan mengumandangkan permusuhannya yang akan mencelakakan kita apabila kita membiarkan mereka. Inilah dua syarat yang wajib dipenuhi dalam hal irhab, dalam hal menteror, dalam hal memberi rasa takut kepada pihak lain. Syarat pertama, terornya dalam bentuk memupuk kekuatan sehingga musuh takut dan gentar. Yang kedua, ditujukan kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, orang-orang kafir harbi. Adapun kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi, pertama terornya, irhabnya bukan dalam bentuk memupuk kekuatan. Kekuatan tidak punya, tapi hanya melakukan aksi-aksi sporadis, maka dia menyimpang dari ayat ini. Kedua, aksi-aksi yang sporadis tersebut bukan menimbulkan rasa takut terhadap musuh-musuh Islam, tapi hanya membuat mereka semakin marah, semakin benci, dan semakin bebas bertindak semau mereka kepada seluruh umat Islam. Seperti umpamanya yang terjadi sekarang-sekarang ini, dengan adanya aksi-aksi teror di beberapa tempat tertentu dengan skala kecil, dengan kerugian yang sangat minim bagi orang kafir, tapi maksimal bagi kaum muslimin. Dan ini bukan irhab. Karena apa? Karena musuh tidak takut. Bahkan menjadi alasan utama bagi mereka untuk lebih mengintimidasi kaum muslimin di seluruh tempat di dunia ini. Maka itu hakikatnya bukanlah irhab, bukan teror. Kenapa bukan teror? Karena tidak membuat orang-orang kafir harbi takut dengan tindakan seperti itu. Lalu siapa yang takut? Yang takut adalah sesama kaum muslimin. Baik takut terhadap tindakan terornya itu sendiri, karena kan yang dijadikan sasaran itu hotel, mall, gereja, yang kadang-kadang ada kaum muslimin yang kebetulan ada di sana atau lewat ke sana. Gerejanya di pinggir jalan raya, kita mau jumatan ke masjid, lewat gereja itu, pas lewat dem, meledak. Siapa yang takut? Mayoritas kaum muslimin. Oleh karena itulah irhabnya bukan kepada orang kafir, tapi kepada sesama kaum muslimin. Keduanya, apa yang mereka lakukan tersebut selain membuat takut kaum muslimin pada aksi-aksi seperti itu, juga menimbulkan kerugian yang besar bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk umpamanya semakin diperketatnya pengawasan orang-orang kafir kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Masuk bandara tambah ketat, apalagi yang penampilannya berjenggot umpamanya, cingkrang, wanitanya bercadar, gak ada masalah, gak ada apapun, begitu ada petugas atau polisi atau siapa yang melihat, disamperin langsung diperiksa. Hanya karena apa? Berjenggot. Dan itu tidak hanya terjadi di negeri kafir, bahkan di negeri sendiri. Saya pernah suatu saat di daerah Palembang, di bandara, mau pulang ke Bandung setelah mengadakan daurah seperti ini. Ketika duduk di ruang tunggu menunggu boarding, sudah check-in, sudah siap di ruang tunggu, tinggal boarding. Tiba-tiba datang dua orang petugas, preman. Langsung nyamperin, "Assalamualaikum Pak Haji." "Waalaikumsalam." Dia mengeluarkan ID card, "Saya polisi bandara. Bisa ke kantor sebentar?" "Oh iya, ada apa ini?" "Enggak, ngobrol-ngobrol aja. Nanti pesawatnya keburu boarding dong, keburu boarding, keburu terbang." "Enggak, enggak. Kan di sini juga." Akhirnya ke sana. Lalu mereka mulai menanyakan KTP, ya, keperluan ke Palembang mau apa dan seterusnya. Setelah semua saya jawab, saya berikan KTP, saya, ada apa ini? Enggak, ini pemeriksaan rutin aja, kami hanya menjalankan tugas. Loh kok cuma saya yang diperiksa? Apa saya bawa bom? Apa saya mencurigakan atau apa gitu? Enggak, Pak Haji, saya yakin Pak Haji orang baik katanya. Terus kenapa? Maaf ya, tadi ada beberapa orang lapor ke kami merasa tidak nyaman naik pesawat setelah lihat Bapak, bayangkan. Mungkin takut bawa bom ke pesawat di negeri sendiri. Saya juga gak ngerti Pak Haji lah, tapi saya hanya menjalankan tugas saja. Saya yakin Pak Haji bukan begitu. Bayangkan, apalagi kalau di negeri kafir. Kerugian lainnya, kita melihat kaum muslimin yang minoritas di negeri-negeri kafir karena aksi terorisme di negeri kita, mereka diintimidasi, diteriakin dengan teriakan-teriakan yang mengesankan bahwa kita ini buruk. Ahwat-ahwat kita yang berjilbab di negara-negara kafir diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan di negeri sendiri juga oleh sesama kaum muslimin teriakan ini sering terdengar dan teralami. Di Bandung tuh di Jalan Jurang, setelah ngaji hari Ahad bubar. Ihwan-ihwan, ahwat-ahwat banyak yang jalan kaki naik angkot. Ketika serombongan ikhwan atau ahwat berjalan kaki, lewat seorang ibu dengan seorang anak. Dua-duanya lihat ke rombongan itu. Si anak langsung, mamah-mamah itu teroris, langsung begitu. Bayangkan di negeri sendiri, si anaknya. Oleh karena itulah maka tindakan seperti itu bukan teror kepada orang kafir, karena orang kafirnya tidak takut. Tapi itu adalah teror kepada sesama muslim. Menyimpanglah ini dari ketetapan syariat. Adapun ajaran Islam itu sendiri, seperti yang sering kita dengar, sering kita baca, adalah sebuah ajaran yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itulah maka ajaran Islam adalah ajaran yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, kepedulian terhadap sesama, bahkan kepedulian ini tidak hanya ditekankan kepada sesama muslim semata-mata, bahkan juga kepada orang kafir dalam momen-momen yang umum, yang normal, bahkan juga kepada para binatang dan lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan dari muka bumi ini. Ini kepedulian Islam terhadap apa? Lingkungan. Bahkan ketika tadi malam kita menjelaskan beberapa dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan ancaman neraka, poin-poin yang masih kita ingat di antara dosa tersebut adalah menebang pohon yang biasa dipakai tempat berteduh dan menyiksa hewan-hewan. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi menyatakan, dakhalat annara imra'atun bihirratiha sajanatha lam tut imha wala tusqiha hatta matat. Kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucing. Kucing itu dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Wa in kathurat sholatuha wa siyamuha, sekalipun wanita itu rajin sholatnya, rajin saumnya. Bayangkan tindakan kedzaliman kepada seekor binatang sekalipun menghapus pahala sholat dan saumnya. Dia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Itu kedzaliman kepada seekor apa? Kucing. Dan begitu juga kepada semut, kepada burung yang diburu, ditembak, dipanah sekedar untuk menyalurkan hobi dan kesenangan semata-mata, bukan untuk dimakan. Nabi SAW menyatakan binatang tersebut kelak akan menuntut orang tersebut di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyatakan setelah kiamat terjadi dan seluruh manusia dan jin dibangkitkan, binatang-binatang pun turut dibangkitkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang pun dibangkitkan. Untuk apa binatang dibangkitkan? Salah satunya ada binatang yang harus menuntut balas kepada manusia yang mendzaliminya. Seusai tuntutan balasan terhadap orang yang mendzaliminya, maka binatang dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi tanah. Kuni turoban, jadilah kamu menjadi tanah. Akhirnya binatang kembali menjadi tanah, tidak terus ke surga atau ke neraka. Terlihatlah kejadian ini oleh orang kafir. Lalu orang kafir pun menjerit, celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang terakhir ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu berteriaklah orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Tapi orang kafir tidak dikembalikan jadi tanah oleh Allah Azza wa Jalla, sebab harus dipertanggungjawabkan terus ke neraka tuh. Berdasarkan hal itulah, ajaran Islam ini adalah ajaran Islam yang sangat memperhatikan hak setiap makhluk sekalipun binatang. Gak boleh dirampas, merampas hak binatang akan ada tuntutan di akhirat nanti dan diancam dengan ancaman neraka. Apalagi kalau kedzaliman tersebut dilakukan kepada sesama manusia. Ancaman Allah Azza wa Jalla besar. Mengganggu tetangga. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Oh, orang yang suka mengganggu tetangga tidak beriman. Dosa berarti, menunjukkan iman wajib diaplikasikan dalam bentuk memuliakan tetangga, bukan mengganggu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kita lihat, memuliakan tetangga itu akhlak. Dan Rasul menyatakan akhlak dalam bentuk memuliakan tetangga merupakan aplikasi dari iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Begitu tetangga diganggu, dia tidak beriman. Dan tetangga yang dimaksudnya umum, termasuk orang kafir. Oleh karena itu, kalau ada tetangga, satu saudara kita yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, yang kedua orang muslim tapi bukan saudara kita, yang ketiga orang kafir, tiga-tiganya tetangga. Tiga tetangga ini memiliki hak yang berbeda atas kita. Dengan kata lain, kita memiliki kewajiban yang berbeda kepada tiga jenis tetangga yang tadi. Adapun saudara kita yang juga menjadi tetangga kita memiliki tiga hak atas kita. Pertama, hak sebagai sesama muslim. Kedua, hak sebagai kerabat, sebagai saudara yang ada hubungan darah. Dan yang ketiga, hak sebagai tetangga. Sehingga kalau kita menyakiti dia, dosanya lebih besar karena melanggar tiga hak ini. Hak sesama muslimnya dilanggar, hak sebagai saudara yang ada hubungan kekeluargaan dilanggar, hak sebagai tetangga juga dilanggar. Adapun tetangga yang muslim tapi bukan saudara kita, bukan saudara sedarah, dia memiliki dua hak. Hak pertama, hak sebagai sesama muslim, dan yang kedua, hak sebagai tetangga. Adapun tetangga yang kafir hanya punya satu hak atas diri kita, yaitu hak sebagai tetangga. Dan hak sebagai tetangga tetap wajib ditunaikan, yaitu tidak diganggu dan wajib dimuliakan. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW masuk ke Aisyah, Aisyah sedang memasak daging. Apa kata Nabi SAW, ya Aisyah, wangi aroma sayurmu itu tercium ke tetangga, apa kamu sudah bagi tetanggamu? Kata Aisyah, sudah semua, walaupun hanya kuahnya, karena kalau dagingnya gak cukup, kan lumayan, kecuali satu, dia belum. Loh, kenapa dia? Sebab dia Yahudi. Kasih. Walaupun Yahudi, dia tetangga kita dan punya hak sebagai tetangga. Diberi. Oleh karena itulah, maka sekalipun orang kafir, selama kafirnya bukan kafir harbi, tapi kafir ahdi atau kafir zimmi, maka sebagai tetangga dia tetap memiliki hak sebagai tetangga yang wajib dimuliakan dan haram untuk diganggu. Makanya Nabi SAW menyatakan, man adza zimmiyan au mu'ahidan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi atau orang kafir ahdi, berarti dia telah menyakiti aku. Di lain pihak, selain ajaran Islam itu sangat melarang mendolimi orang lain atau makhluk lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengiming-imingi dengan iming-iming agung, iming-iming besar bagi orang-orang yang memperlakukan orang lain, makhluk lain termasuk binatang, dengan perlakuan yang baik. Iming-imingnya pahala besar. Mungkin hadirin yang ada di sini pernah enggak dengar cerita yang dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Apa akibatnya? Akibatnya seluruh dosa zina wanita pezina tersebut diampuni hanya karena satu kebaikan yang dia lakukan kepada seekor binatang yang najis, kepada seekor anjing. Dan ini sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, sekalipun kepada binatang yang najis tadi. Bayangkan apabila kebaikan itu dilakukan kepada sesama manusia, sekalipun manusia yang kafir, selama kafirnya kafir zimmi atau kafir ahdi dan bukan kafir harbi di medan perang. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa Islam sebuah ajaran yang sangat menentang aksi kedzaliman sekalipun kepada binatang, terlebih apabila kedzaliman itu dilakukan kepada sama manusia, baik manusia muslim termasuk manusia kafir zimmi atau kafir ahdi, terlebih kedzaliman itu sampai merenggut nyawa mereka, maka tak diragukan lagi bahwa itu sebuah tindakan yang akan dibalas dengan dosa dan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam sangat bertolak belakang dengan aksi-aksi terorisme. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membenarkan aksi-aksi yang menumbuhkan rasa takut di kalangan kaum muslimin dan orang-orang kafir kafir zimmi dan kafir ahdi, padahal kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dari aksi tersebut sangat besar. Gak mungkin Allah SWT membolehkan dan membenarkan hal itu, bahkan dianggap sebagai jihad fisabilillah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kalau memang demikian masih ada orang yang melakukan itu? Ditambah yang membuat orang-orang bertanya-tanya, para pelaku terorisme tersebut dianggap sebagai orang-orang yang mengerti agama, berlatar belakang pesantren, dianggap sebagai orang yang loyal kepada ajaran Islam dengan tingkat dan kadar loyalitas yang tinggi. Para wanitanya menutup aurat secara sempurna, laki-lakinya sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu dibaca bukan hanya setiap hari tapi sehari berkali-kali, kening-kening mereka hitam yang menunjukkan banyaknya mereka melakukan sujud, tidak hanya dalam sholat yang lima waktu tapi terutama malam hari, dan semuanya itu menunjukkan keislaman mereka itu dianggap bagus dari seluruh aspek, aspek pengamalan dan aspek ilmu. Kenapa bisa bertindak seperti itu? Nah, ini kembali kepada materi yang kemarin pagi kita bahas dengan judul menuju pemahaman Islam yang benar. Ketika seseorang keliru dalam memahami Islam, keliru dalam memahami Quran Sunnah, terjerumuslah mereka ke dalam kekeliruan, kesalahan dengan mengatasnamakan Islam. Lalu mereka mengklaim tindakannya berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena tindakan mereka ini berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini. Ayatnya benar pasti, hadisnya juga pasti benar. Tidak ada ayat atau hadis sahih yang salah. Kalau memang ayatnya benar, hadisnya benar, terus mereka berdasarkan ayat dan hadis itu, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dalam hal cara memahami ayat dan hadis yang mereka pegang itu. Itu yang keliru. Di mana letak kekeliruannya? Letak kekeliruannya mereka memahami ayat tersebut dan hadis tersebut langsung dengan otak. Padahal otak mereka otak yang tidak dipenuhi oleh ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran dan hadis secara benar. Mereka bukan ulama dan tidak konsultasi kepada para ulama. Disinilah letak kesalahannya, yaitu memahami ayat dan hadis langsung dengan otaknya, langsung dengan pendapatnya, langsung dengan pikirannya. Kemarin saya sudah berikan beberapa contoh. Jangankan kita yang bukan orang Arab dan bukan ahli bahasa Arab, jangankan kita sebagai orang yang banyak dosa, hatinya mungkin banyak noda dan kekotoran, jangankan kita sebagai orang yang guru-guru kita bukanlah manusia terbaik. Tuh lihat para sahabat, mereka orang Arab, jago bahasa Arab, ahlinya bahasa Arab dan Quran serta hadis dalam bahasa Arab. Hati mereka hati yang paling bersih dibanding hati manusia lainnya, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud yang kemarin sudah kita jelaskan. Dan para sahabat memiliki guru terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Siapa gurunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seabrek kelebihan lainnya yang dimiliki oleh para sahabat. Tapi sekalipun sahabat itu seistimewa dan sehebat itu, ketika mereka mencoba-coba memahami ayat atau hadis langsung dengan otaknya, langsung dengan pikirannya, tanpa konsul, tanpa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Contoh-contohnya kemarin sudah saya jelaskan. Bagi yang datang pasti tahu, bagi yang tidak datang nanti putar aja rekamannya. Atau kalau mau lihat di shoot, dicari di internet. Sudah masuk kok, sudah diupload. Baik di dalam format MP3 di www.kajian.net atau YouTube. Masuk ke YouTube, shoot tentang terorisme, nanti muncul ceramah-ceramah dengan ustadznya kelihatan. Nah, contoh-contoh itu kemarin sudah dijelaskan. Para sahabat yang sehebat itu, tapi ketika memahami ayat langsung dengan pendapatnya, langsung dengan fikirnya, terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi para sahabat kesalahannya langsung terkoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan sehingga tidak berlarut-larut terus-menerus dalam kesalahan. Itulah untungnya sahabat. Adapun orang zaman sekarang, siapa yang mengoreksi? Kalau ada orang lain yang mengoreksi, bukannya nerima, menentang, ngajak ribut dan yang sejenisnya. Disinilah letak kesalahan orang tadi. Memahami ayat dan hadis langsung dengan otaknya, terjerumuslah dia dalam kesalahan. Ketika kesalahan itu diaplikasikan, madharatnya luar biasa, menimbulkan kerugian kepada banyak pihak. Itu yang menjadi penyebab lahirnya tindakan-tindakan terorisme oleh orang-orang yang dianggap mengerti agama dan loyal kepada agama. Mana contoh kesalahpahaman mereka tentang tindakan mereka yang didasarkan pada ayat dan hadis? Nah, pertama, umumnya orang yang melakukan aksi terorisme, mereka menganggap bahwa negeri tempat mereka hidup pemerintahannya adalah kafir, bukan muslim, dan orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir sekalipun sholat dan mengaku muslim. Itu kata mereka. Dan mereka punya ayat. Apa ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Ini ayatnya. Oleh karena itu pemerintah kita ini kata mereka kafir, karena bukan hukum Islam, bukan hukum Allah yang diterapkan. Maka kafirlah mereka dalam pandangan para pelaku terorisme tadi. Kedua, mereka pun memiliki kaidah man lam yukaffiril kafir faqad kafara. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia pun kafir. Bahkan lebih enteng dari itu, kaidah lain menyatakan man syakka fi kufril kafir faqad kafara. Siapa orang yang ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia pun kafir. Tuh. Maka siapa yang tidak mengkafirkan pemerintahannya, dia pun kafir. Makanya enggak apa-apalah jadi korban pemboman juga, mati juga ya. Itu yang menjadi dasar dari tindakan mereka. Berdasarkan ayat. Makanya karena berdasarkan ayat, mereka merasa ini ibadah, melaksanakan ayat. Karena berdasarkan ayat, mereka merasa ini jihad. Kalau mati dalam keadaan demikian, syahid. Kalau syahid, 70 bidadari menunggu. Makanya orang-orang yang akan mengeksekusi tindakan terorisme itu diberi istilah dengan istilah yang menggiurkan. Apa istilahnya? Calon pengantin dengan bidadari surga. Maka istilah ini semakin memberi dorongan semangat yang besar sekalipun mengorbankan dirinya. Sebab setelah kasus ini selesai, 70 bidadari surga menunggu. Siapa yang enggak ngiler? Di mana letak kesalahan hujah mereka? Kita lihat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Kita bahas ayat ini dari beberapa aspek. Pertama, wa man dan barang siapa. Man di sini, siapa di sini? Siapa? Apakah siapa di sini teh khusus penguasa, khusus pemerintah atau umum? Jawabnya man di sini umum. Man itu disebut dalam bahasa Arab dengan istilah isim nakiro. Kalau man itu nakiro apa ma'rifat? Nakiro, nakiro itu umum. Barang siapa? Siapa itu siapa? Siapa aja umum. Baik penguasa ataupun rakyat. Oleh karena itu ayat ini tidak dikhususkan bagi orang yang memiliki kekuasaan, tapi juga berlaku untuk rakyat, untuk kita, termasuk berlaku bagi pelaku terorisme tadi. Kena dengan ayat ini. Ini pertama. Wa man lam yahkum, dan siapa yang tidak menghukumi, bima dengan apa-apa, anzalallah yang Allah turunkan. Apa-apa dalam ayat ini apa? Apakah khusus dalam masalah yang berkaitan dengan kekuasaan saja, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan saja, atau berlaku umum Jawabnya berlaku umum, ma sama dengan man, nakirah umum apa saja, hukum dalam berbagai macam masalah, termasuk hukum dalam hal muamalah jual beli, hukum dalam hal berbicara, hukum dalam hal bertetangga. Jual beli kan ada aturannya, ada hukumnya. Menurut Islam tidak boleh mengurangi timbangan, ya. Tidak boleh bersumpah palsu, ya. Tidak boleh berbohong tentang barang dagangannya. Tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat barang yang akan dijual, gitu ya. Kalau berbicara tidak boleh berdusta. Itu hukum-hukum Islam yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah maka ma di dalam ayat tadi berlaku umum, hukum dalam seluruh perkara. Oleh karena itu ketika seorang pedagang mengurangi timbangan, berarti dia menyimpang dari hukum Allah dalam hal menjual barang. Kalau seseorang berbicara dusta, berarti orang itu menyimpang dari hukum Allah dalam hal berbicara. Kalau umpamanya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat mengganggu tetangga, berarti orang itu menyimpang dari hukum Allah dalam hal bertetangga. Ya. Nah, berlaku semua. Kalau ayat ini mengatakan siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Dan mereka memaksudkan kafir di sini dengan kafir besar, keluar dari Islam halal harta dan darahnya, maka konsekuensinya adalah semua pelaku dosa adalah kafir. Karena setiap orang yang berdosa, berarti orang itu sudah menyimpang dari hukum Allah dalam perkara itu, ya. Orang berdusta kafir dong. Karena apa? Tidak, karena orang yang berdosa itu keluar dari hukum Allah dalam hal berbicara. Orang yang menjual barang tetapi dikurangi timbangan, kalau begitu si penjual kafir dong, karena dia menyimpang dari hukum Allah, tidak memakai hukum Allah dalam hal jual beli, ya. Seluruh pelaku dosa berarti orang itu telah menyimpang dari hukum Allah dalam perkara itu. Apakah seluruh pelaku dosa berarti kafir? Kalau jawabannya iya, maka di dunia ini tidak ada seorang pun muslim, semuanya kafir. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Apakah harus begitu? Kan begitu konsekuensinya, ya. Kalau berdasarkan ayat tadi yang dipahami dengan pemahaman orang tadi, siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, kafir. Nah sekarang lihat pelaku terorisme itu, pernah gak dia berdusta? Pasti pernah. Berarti menurut dia, dirinya kafir. Pernah gak dia umpamanya berdosa sekali aja melanggar ayat Allah? Mungkin ghibah, ya. Mungkin menghina orang lain. Ada orang umpamanya lewat tertatih-tatih, lalu dia bilang, hei pincang mau kemana? Pernah gak begitu? Kalau pernah, dia melanggar ayat. Ayat menyatakan wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ayat surah Al-Hujurat ayat 11 dilanggar. Dosa besar. Kalau dosa besar menyimpang dari hukum Allah, ini hukum Allah yang mereka langgar. Apakah berarti mereka kafir? Nah, dengan demikian orang yang menganggap kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah dalam pemerintahannya, lalu mereka anggap kafir keluar dari Islam, maka pemahaman seperti itu mengharuskan dirinya sendiri dikafirkan oleh dia, karena dia pasti pernah terjerumus ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan ini konsekuensi yang sangat berat. Suatu saat ada ikhwan yang ngaji ke saya, pamannya takfiri. Takfiri itu yang mengkafirkan tadi, mengkafirkan pemerintah. Dia datang konsul ke saya, bagaimana cara menghadapi pamannya? Saya kasih penjelasan barusan. Ah, ketemu lagi. Paman, kalau begitu semua pelanggaran terhadap hukum Allah kafir. Iya, berdosa juga kalau gitu kafir dong karena melanggar. Dia mikir dulu, iya. Paman kan sering nyakitin mamah. Apa aja? Iya, memang semua kita kafir kok. Wah, gitu ngomong lo. Kalau memang semua kafir, aduh, jadi nggak masuk akal. Jadi menohok dirinya sendiri, jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kalau memang dirinya juga kafir karena termakan oleh cara berpikirnya sendiri, ya udah jangan sibuk-sibuk mengkritik pemerintah karena mereka kafir gitu ya. Sudah saja urus dulu diri sendiri bagaimana caranya agar jadi muslim, kan gitu ya. Dan mustahil seseorang akan luput dari dosa. Nabi SAW menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam pasti terjerumus dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang tobat. Lihat bagaimana Allah menerangkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Apakah orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah dosa? Bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang kata Allah berdosa. Coba lihat ayat tentang itu dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfirati mir rabbikum dan seterusnya, uiddat lil muttaqin. Lalu ciri-ciri yang bertakwa salah satunya Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, berbuat keji, itu melanggar hukum Allah enggak? Ya, melanggar hukum Allah jelas. Aw dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini orang bertakwa loh. Berbuat fahisyah dan zalim. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya melanggar hukum Allah. Tapi Allah tidak mengkafirkan. Nah, orang bertakwa orang yang berdosa lalu zakarullah. Cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, enggak ada. Tapi orang yang ketika salah langsung tobat dari dosa-dosanya. Oleh karena itulah maka mustahil seseorang bisa terlepas dari dosa. Berdasarkan hal itulah orang yang memahami ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, difahami kafirlah pemerintah yang tidak menerapkan aturan Islam, maka konsekuensi dari hal itu dia harus mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar, karena setiap pelaku dosa besar berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam perkara yang membuat dia dosa besar tersebut. Dengan demikian pada akhirnya orang tadi harus mengkafirkan dirinya sendiri, karena pasti dirinya pernah terjerumus dalam dosa besar. Maka binasalah dia oleh prinsipnya sendiri. Kan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kelirunya pemahaman tadi. Lalu kalau begitu pemahaman yang benar tentang ayat tadi itu bagaimana? Nah, disinilah kita wajibnya merujuk kepada penjelasan para ulama dalam memahami ayat, karena para ulama memahami ayat itu dengan ilmu yang memadai, dengan mengumpulkan semua keterangan baik ayat lain, hadis, ucapan sahabat yang berkaitan dengan masalah itu, sehingga setelah seluruh keterangan lengkap, maka makna ayat itu bisa terjelaskan secara proporsional, secara benar. Kalau bukan ulama, tidak bisa. Karena kalau seperti kita hanya tahu ayat ini tapi tidak tahu dalil-dalil yang masih berkaitan dengan ayat ini. Akhirnya tidak lengkaplah bahan yang kita butuhkan untuk bisa memahami ayat ini secara benar. Saya kemarin memberikan beberapa contoh ayat dan hadis. Terkadang makna yang sebenarnya bertolak belakang dengan makna zahirnya. Contohnya kemarin tuh ada hadis yang sahih ketika Umar bin Khattab menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Padahal istrinya masih sangat dia cintai gitu ya. Bingung anaknya lalu konsul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ati abaka, taati bapakmu, ceraikan. Walaupun berat diceraikan juga. Ini hadis sahih. Coba bagaimana pemahaman kita tentang hadis tadi bila itu kita alami, ayah kita menyuruh kita menceraikan istri kita. Sepintas ya, sepintas berdasarkan hadis ini, taati bapak, ceraikan istri. Mau tahu mau tidak alasannya, kan gitu ya. Sebab Ibnu Umar juga tidak nanya alasannya. Nabi SAW juga tidak bertanya alasannya. Kenapa bapakmu menyuruh kamu menceraikan? Enggak, tapi Nabi langsung, taati bapakmu. Kan gitu ya. Tapi ternyata maknanya tidak seperti itu. Di zaman Imam Ahmad, seseorang datang, ya Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya, ceraikan enggak? Kata Imam Ahmad, jangan kamu ceraikan. Fatwa Imam Ahmad berbeda dengan fatwa Nabi SAW. Orang itu berkata, bukankah Nabi ketika Ibnu Umar disuruh bapaknya menceraikan istrinya, kata Nabi, ceraikan. Ternyata orang itu tahu hadis ini. Tapi alhamdulillah orang itu tidak langsung mengamalkan hadis itu dengan pikirannya sendiri, tapi dia konsul ke Imam Ahmad. Ya, itu bagusnya tuh, nanya dulu. Jangan langsung disimpulkan dari hadis, oh ini hadisnya kan jelas tuh, taati bapakmu, udah ceraikan aja, kan begitu bisa-bisa ya. Tapi kok Imam Ahmad berbeda fatwanya dengan Nabi SAW. Kata orang itu, Nabi kan nyuruh menceraikan ketika Ibnu Umar disuruh menceraikan oleh bapaknya. Kok Anda bilangnya jangan? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Kan gitu. Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti dengan alasan syar'i, berdasarkan iman dan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada Umar. Umar menyuruh menceraikan bukan karena sentimen pribadi, bukan karena hawa nafsu, bukan karena tindakan emosional. Jauh Umar dari hal itu. Dan Nabi percaya 100%. Tanpa tahu alasannya, kata Nabi, taati bapamu. Sebab pasti alasannya syar'i. Sedangkan bapamu itu tidak seperti Umar. Imam Ahmad kenal orang ini, kenal juga bapaknya. Pasti nyuruhnya itu karena hawa nafsu. Makanya jangan ceraikan. Coba lihat. Ya. Bahayanya orang memahami langsung hadis dengan otaknya sendiri. Untung orang itu nanya dulu ke ulama, ke ahlinya. Sehingga tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, makanya dalam memahami ayat, memahami hadis, jangan sok-sokan. Dalam arti jangan langsung pakai otak kita yang tidak faham ilmu tafsir, tidak memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk membedah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tanyalah ke ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ya. Saya menjelaskan semuanya ini sebagai intisari dari dua buku. Pertama, penjelasan al-hukmu bi ghairi ma anzallahu wa usulut takfir. Menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan dan pokok-pokok takfir. Takfir itu mengkafirkan orang lain. Kedua, buku kaifa nu'aliju waqi'anal alim. Bagaimana kita mengobati realita kita yang sangat menyedihkan, sangat memedihkan. Di sini penjelasannya banyak. Saya hanya mengemukakan intisarinya saja. Adapun makna wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat itu ada tiga lafaz, kalimat pertamanya sama, kalimat terakhirnya beda. Wa man lam yahkum bima anzalallah, sampai di sana tiga ayat ini sama, akhirnya berbeda. Yang pertama faulaika humul kafirun, kedua faulaika humul dzalimun, ketiga faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu kafir dalam suatu ayat. Yang ayat kedua fasik, ketiga dzalim. Tapi kenapa orang tadi hanya ngambil yang kafir aja? Terus yang sebenarnya orang yang menghukum dengan hukum yang selain Allah itu kafir, zalim atau fasik? Mana yang benar gitu ya? Tiga-tiganya pasti benar. Sebab tiga-tiganya ayat. Tidak ada ayat yang salah. Terus kenapa akhirnya berbeda? Ah, dijelaskan oleh para ulama, ya. Perbedaan kesimpulan dari tidak berhukum dengan hukum Allah itu karena berbedanya niat dan keadaan. Pertama, siapa orang yang menghukum dengan hukum selain hukum Allah? Dengan niat, dengan i'tikad bahwa hukum Allah itu sudah enggak sesuai dengan zaman. Hukum Allah itu kuno, hanya bisa layak diterapkan di zaman onta, sekarang zaman pesawat. Makanya sudah expired, kadaluarsa, enggak cocok lagi, tidak modern, tidak gaul, tidak gokil. Makanya enggak perlu dipakai. Pakai aja ini hukum buatan manusia, lebih modern. Lalu dia menyisihkan hukum Allah dan menerapkan hukum manusia, maka dia kafir. Kenapa? Karena menganggap hukum Allah itu dengan anggapan yang buruk. Seolah-olah konsep yang Allah terapkan itu tidak universal, tidak sempurna, tidak berlaku di setiap tempat dan zaman, kan? Padahal hukum Allah sangat sempurna, maha sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Benar dalam informasi yang Allah berikan, adil dalam hal hukum yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, siapa orang yang menganggap hukum Allah tidak sempurna, tidak universal, tidak berlaku di setiap tempat, zaman dan keadaan, orang itu telah ingkar kepada ayat-ayat Allah dan telah menganggap Allah memiliki aib dan kekurangan. Orang itu kafir. Maka orang itu layak ditembak dengan ayat ini, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Tembakan ayat ini kepada dia, kafir dia. Karena i'tikadnya yang buruk ketika menerapkan hukum manusia. Karena alasannya yang busuk ketika menyingkirkan hukum-hukum Allah. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada orang yang menghukum dengan hukum selain hukum Allah, tapi dia masih meyakini hukum Allah lah terbaik, satu-satunya yang bagus, tidak ada hukum lainnya seperti hukum Allah. Cuma ada cumanya, kalau hukum Allah ini diterapkan dia rugi, dia tidak bisa ambil peran. Makanya dia sisihkan hukum Allah dan dia ambil hukum manusia. Tapi dalam keyakinannya, dia tahu hukum Allah yang baik dan wajib diterapkan, dan dia merasa berdosa dengan hal itu. Orang seperti ini sama saja dengan seorang muslim yang mencuri, berjudi, mabuk, berzina, bergibah, berdusta. Coba tanya kepada pezina, tahu gak zina itu haram? Pasti tahu. Apakah yang mendorong dia untuk tetap melakukan zinanya walaupun itu haram? Hawa nafsu, kepuasan duniawi, mungkin demi uang atau demi kesenangan. Apakah dia kafir? Tidak, dia tetap muslim selama tidak mengharamkan, tidak menghalalkan zinanya. Muslim yang berdosa besar. Oleh karena itu kalau seorang pezina mau tobat, gak perlu syahadat lagi karena dia tidak kafir selama tidak menganggap halal terhadap zinanya. Tanya koruptor, tahu gak korupsi itu dosa? Tahu, karena itu maling, bangsat, garong. Terus kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu, karena ada kesenangan duniawi. Siapa yang gak senang banyak uang? Dengan banyak uang kakinya gak pernah nginjak tanah, bukan jadi kuntilanak, bukan. Dari rumah sudah, dari karpet sudah langsung naik mobil. Sampai di kantornya nginjek karpet juga. Selama hidupnya hampir gak pernah nginjak tanah. Gimana gak senang? Apakah para koruptor kafir? Tidak, dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Begitulah seluruh pelaku dosa besar, selama dia tidak menganggap halal terhadap perbuatannya, orangnya tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Orang itu ditembak tuh dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Muslim tapi yang fasik, tapi kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sebagai seorang muslim walaupun pendosa besar, dia tetap memiliki hak-hak sebagai muslim pada umumnya. Kalau salam harus dijawab. Kalau dia jadi imam, boleh kita sah menjadi makmum di belakangnya. Kalau sakit ditengok, dan kalau mati tetap wajib disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan didoakan mintakan ampunan dan rahmat bagi dia sebesar apapun dosanya selama dia muslim. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkan para koruptor, menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Suatu saat setelah selesai perang, seorang sahabat menunjukkan seorang yang gugur di medan perang, ya Rasulullah solatkan dia. Kata Nabi SAW, la usolli alaihi, fasollu antum alaihi, fasollu alaihi. Aku tidak akan menyolatkan, silakan kamu solatkan. Maka berubahlah roman wajah para sahabat. Melihat itu Nabi SAW menyatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya sahabat kamu ini telah korupsi di jalan Allah. Lalu para sahabat pun memeriksa, ternyata betul di kantongnya ada satu barang harta rampasan perang yang dia ambil, tidak disetorkan kepada Nabi SAW. Nabi tidak menyolatkan, tapi beliau menyuruh para sahabat menyolatkan. Suatu saat ada orang yang sakit parah, tetangganya tahu dia sakit, tiba-tiba istrinya berteriak, oh tetangganya ini nyangka sudah mati, dia pergi, ya Rasulullah tetangga saya yang sakit mati, tolong sholatkan. Kata Nabi SAW, kamu melihatnya? Iya, Padahal enggak, cuma dengar aja. Innahu lam yamut. Dia belum mati. Coba lihat lagi. Dilihat, betul belum mati, masih merintih. Tiba-tiba setelah itu dia pulang, berteriak lagi istrinya. Dia cuek, tadi juga kayak gitu. Istrinya bilang, tolong beritahukan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetangganya lihat dulu, ternyata dilihat ada sebilah pisau yang ditancapkan oleh dia ke dadanya dan mati. Bunuh diri. Karena tidak sabar dengan penderitaan akibat sakit yang dialaminya. Akhirnya dia pergi, ya Rasulullah, dia sudah mati. Yakin kamu mati? Apa kamu lihat? Iya, saya melihatnya dia menancapkan pisau di dadanya. Kata Nabi SAW, kalau begitu kalian sholatkan dia. Adapun saya tidak akan menyolatkannya. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya menyolatkannya, beliau sendiri tidak. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang muslim yang mati dalam keadaan sedang melakukan dosa besar, sedang bermaksiat lalu mati, seperti bunuh diri, seperti umpamanya dia matinya dalam keadaan OD, overdosis, kemudian mati gitu ya, atau ketika berzinah ada gempa terus mati gitu ya, atau ada maling ketangkep digebukin mati, sholatkan oleh orang awam tapi al ahlul ilmi wad din, ashabul afadil, ahli ilmu, ahli agama, jangan menyolatkan sebagai takzir atas orang itu dan sebagai pelajaran bagi orang yang masih hidup agar mereka takut. Oh, kalau mati dalam keadaan demikian, Ustaz Anu tuh tidak mau menyolatkan. Saya enggak mau kayak gitu. Akhirnya dia berhenti. Tapi hadis-hadis tadi menunjukkan dia wajib disolatkan. Dan disolatkannya orang itu menunjukkan dia tidak kafir. Orang yang mati dalam keadaan berdosa besar tidak kafir. Makanya disolatkan. Kalau orang kafir kan enggak boleh disolatkan. Oleh karena itulah, maka orang yang menghukum dengan hukum manusia, bukan hukum Allah, dengan pertimbangan bahwa dia yakin hukum Allah is the best, terbaik, tapi dia ingin keuntungan duniawi, maka dia fasik. Sama aja dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar yang tahu bahwa itu dosa tapi dia lakukan karena hawa nafsu. Dia tidak kafir dengan dosanya, dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar yang apabila mati dalam keadaan demikian wajib disolatkan. Ini kedua. Ketiga, kalau ada orang menghukum dengan hukum manusia, dia yakin hukum Allah terbaik, tapi kalau hukum Allah diterapkan dia rugi, tapi kalau hukum manusia dia untung dan orang lain yang rugi. Dia menerapkan hukum manusia dalam rangka mengambil hak orang lain untuk dirinya, tapi dia merasa berdosa dengan itu karena ini melanggar ayat Allah. Seperti umpamanya orang yang membagi waris, orang tuanya meninggal, wajib dibagi menurut hukum Allah. Tapi kalau menurut hukum Allah, karena dia wanita, setengah bagiannya tuh dari laki-laki gitu ya. Akhirnya dia protes, saya enggak mau berdasarkan Quran, rugi saya. Hukum adat saja. Dia singkirkan hukum Allah. Dia pakai hukum adat. Agar rata, atau adat di daerahnya mengharuskan wanita dapat bagian terbanyak. Kalau enggak dengan adat lebih baik perang, umpamanya. Nah, tapi dia merasa berdosa. Salah, ini bukan hukum Allah. Dia zalim. Mengambil hak orang lain untuk kepentingan dirinya dengan menyisihkan, menyingkirkan hukum Allah Azza wa Jalla. Tembak dia dengan ayat faulaika humul zalimun. Adapun orang yang menerapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik, hukum manusia ini sebenarnya enggak bagus, pasti banyak masalah. Tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau hukum Allah diterapkan, bubar ini negara. Terjadi kekacauan di mana-mana umpamanya ya. Karena apa? Karena umatnya belum siap. Lalu dia terapkan hukum manusia demi kemaslahatan, dengan tetap meyakini hukum Allah terbaik. Maka dia tidak kafir, tidak zalim, dan tidak fasik. Dia tetap seorang muslim yang soleh kalau dia selama ini melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang dia mampu. Adapun menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, dia tidak bisa, tidak mungkin karena situasi, karena kondisi. Dia tidak dosa, tidak kafir, tidak fasik, dan tidak zalim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seorang penguasa muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, penguasa di negeri kafir dan tidak menerapkan aturan Allah dalam kekuasaannya, bahkan dia menyembunyikan keislamannya demi kemaslahatan. Siapa? Najasyi, penguasa Habsyi. Dia muslim tapi menyembunyikan keislamannya demi apa? Demi kemaslahatan. Jangankan menerapkan hukum Allah, keislamannya sendiri dia sembunyikan. Ketika Kaisar Najasyi mati, Allah memberitahukan ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, matal yauma rojulun solihun. Dalam riwayat lain, matal yauma akhukum. Pada hari ini ada seorang laki-laki soleh mati. Dalam riwayat lain, saudara kalian hamba Allah yang soleh mati hari ini. Salatlah kalian untuknya. Lalu Nabi SAW melakukan sholat gaib berserta para sahabatnya. Seandainya orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah secara mutlak dikafirkan, maka kafirlah Najasyi ya. Dan Nabi SAW tidak akan menyebut sebagai orang yang soleh, tidak akan mensolatkannya. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak berdosanya seorang penguasa muslim yang tidak menerapkan aturan Islam dalam kekuasaannya karena situasi dan kondisi, karena madarat yang akan lahir kalau aturan Allah diterapkan di daerah kekuasaannya. Coba kalau Kaisar Najasyi mengumumkan, saya sudah muslim, Islamlah kalian, bubar itu negara. Dia bisa dikudeta, bisa timbul berbagai macam kekacauan dan seterusnya. Karena apa? Karena rakyatnya belum tersentuh dakwah. Makanya tidak mungkin menerima Islam dan tidak mungkin menerima keislaman rajanya. Demi kemaslahatan disembunyikan. Kita lihat sekarang pemerintah Indonesia. Seandainya presiden beserta seluruh menterinya, seluruh anggota MPR dan anggota DPR, seluruhnya sepakat, sejak detik ini kita jadikan Indonesia negara Islam dan memberlakukan hukum Islam. Apa yang akan terjadi? Bubar itu negara. Apakah masyarakatnya akan diam? Enggak. Karena masyarakat walaupun mayoritas muslim, tapi belum siap untuk diatur oleh Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Belum siap pada buntung, belum siap pada dicambuk, belum siap pada dirajam, belum siap kalau seluruh wanitanya harus menutup aurat. Maka begitu presiden, menteri, serta parlemen mengumumkan mulai detik ini kita deklarasikan Indonesia menjadi negara Islam, maka para koruptor langsung mengeluarkan uangnya untuk mengerahkan massa. Ya. Maka para pezina yang rata-rata kaya raya mengeluarkan uangnya untuk mengerahkan massa menuntut dibatalkannya ketetapan itu. Maka para pejudi, para pemabuk dan wanita-wanita yang selama ini mengumbar auratnya langsung bereaksi. Saya yakin bubar itu negara. Karena ketidaksiapan mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, maka kalau pemerintah Indonesia ini menerapkan aturan yang bukan aturan Islam dengan pertimbangan demi kemaslahatan, layakkah mereka dikafirkan? Tidak, berdasarkan hal tadi. Berdasarkan hal itulah, maka bagaimana caranya kita agar negara tempat kita hidup menjadi negara Islam yang berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan mental para warganya agar siap menerima Islam, menanamkan tauhid kepada mereka, iman kepada mereka, mengajarkan syariat Islam kepada mereka. Dan ini peran yang harus dimainkan oleh para dai, para ustaz. Dakwahkan Islam selebar-lebarnya. Setelah dakwah menyebar secara menyeluruh, mayoritas warga memiliki iman yang kuat, ridho dengan syariat Islam, ketika ada pemilihan pemimpin, pasti mereka akan lebih cenderung memilih dan mengajukan pemimpin yang akan membawa, mengibarkan bendera Islam. Oleh karena itulah, jangan berharap Islam bisa ditegakkan di sebuah negara melalui perjuangan parlemen, partai, melalui perjuangan di dunia politik dengan menyampingkan dakwah. Dakwah dong. Jangan sampai Islam ditegakkan, rakyatnya dibiarkan anti kepada Islam. Ketika Islam diterapkan, berontak mereka. Gak mau saya dengan Islam, rugi saya. Gak bisa mabuk, gak bisa zina, gak bisa nyolong, gak bisa mengumbar aurat, gak bisa jadi gokil tadi, enggak. Oleh karena itu, ya, maka belum dianugerahkannya kaum muslimin seorang pemimpin yang adil, menjadi cermin dari bobroknya moral dan agama rakyat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, pemimpin suatu negara adalah cermin dari kondisi rakyatnya. Kalau pemimpinnya korup, menunjukkan mayoritas rakyatnya bermental korup. Kalau pemimpinnya ahli maksiat, menunjukkan mayoritas rakyatnya adalah ahli maksiat. Oleh karena itu, kenapa generasi awal dari umat ini diberi oleh Allah Azza wa Jalla pemimpin sekali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pemimpin-pemimpin terhebat sepanjang zaman. Kenapa? Karena rakyatnya semuanya atau mayoritas iman, takwa, beramal soleh. Dan Allah menganugerahkan pemimpin yang bijak sebagai balasan atas keimanan mereka. Oleh karena itu, ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, datang seseorang kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, dulu ketika kita dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, keadaan aman, keadaan itu kondusif, baik, tidak ada masalah, tidak ada kekacauan. Tapi kenapa ketika kami dipimpin oleh dirimu jadi kacau?" Di zaman Ali bin Abi Thalib kan terjadi benturan antara sama kaum muslimin, adanya perang Jamal, adanya perang Siffin, dan seterusnya. Lahirnya Khawarij, lahirnya Syiah, dan seterusnya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab, "Karena ketika Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin, rakyat yang dipimpinnya seperti saya. ketika saya jadi pemimpin, rakyat yang saya pimpin seperti kamu yang susah diatur. Maka kacau gitu. Ketika Abu Bakar Umar menjadi pemimpin, rakyatnya sangat patuh, tunduk, iman, amal soleh, seperti Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali jadi pemimpin, rakyatnya susah diatur, banyak penyimpangan, banyak mengalami degradasi dalam hal keimanan dan amal soleh. Kacau. Oleh karena itu, kalau kita ingin dianugerahi seorang pemimpin yang adil oleh Allah, ingat, adanya pemimpin adil itu anugerah dari Allah SWT. Anugerah. Dan anugerah itu hanya layak Allah berikan kepada bangsa yang beriman dan bertakwa. Kalau kita mau dikasih pemimpin, maka mayoritas rakyat ini harus iman amal soleh dulu. Kalau masih bejat, jangan mimpi dapat pemimpin yang adil. Nabi selesai menyatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah." Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem ina, mengandung unsur riba, tidak ada jual beli yang bebas dari riba seperti zaman sekarang, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, cambuk, menzolimi orang dengan itu, bersikap zolim dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, kalian juga sudah ridho terhadap perniagaan, terhadap pertanian, terhadap tanam-tanaman, dan kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menguasakan seorang pemimpin zalim yang akan mendzalimi kalian, dan Allah tidak akan mencabut hal itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Adanya pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyat, azab Allah kepada bangsa itu karena penyimpangan dan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Oleh karena itulah, maka yang harus kita lakukan dakwah, dakwah, dakwah. Tak terasa sudah hampir 2 jam ini, tapi belum selesai. Tapi sudah ajalah sampai di sini ya. Saya lihat sudah capek mendengarnya. Oleh karena itulah, dirasa penjelasan tadi cukup untuk menerangkan bahwa Islam bukanlah agama teroris. Islam sangat menentang terorisme, dan akar terorisme berpokok pangkal pada kesalahpahaman dalam memahami ayat, sehingga lahirlah kesalahan aplikasi dalam bentuk teror yang tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama dari Abu Dhabi lewat streaming mungkin ya, selang-seling nanti boleh bapak-bapak ngacung. Orang-orang Syiah sekarang sudah masuk ke dalam aparat pemerintahan di Indonesia. Kenapa para ahlus sunnah tidak mengantisipasi sepak terjang mereka dengan cara ikut terlibat dalam pemerintahan juga, karena dikhawatirkan jika mereka berkuasa, negara kita akan senasib dengan saudara-saudara kita di Suriah? Iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa kita kalangan ahlus sunnah tidak berupaya untuk masuk ke sistem, ke pemerintahan, baik eksekutif atau legislatif? Tidak mau jadi dicalonkan jadi anggota dewan. Kalau mau, mungkin sudah banyak para ustadz yang duduk di sana. Karena ketika beberapa partai Islam mendeklarasikan partainya, banyak di antara kita yang ditawari, diajak, diminta duduk di Dewan Syariah atau yang sejenis itu. Kalau menyalonkan nomor jadi itu, kenapa pajak yang tidak mau? Pertama, cara untuk menegakkan syariat Islam dengan dakwah tauhid terlebih dahulu, kemudian dibarengi dengan dakwah-dakwah di bidang yang lain-lainnya. Kalau kita masuk kepada sistem, berarti kita meninggalkan dakwah. Begitu masuk sistem, seluruh waktu, pikiran, dan semua yang kita miliki tersita. Enggak ada waktu untuk dakwah. Jangan untuk dakwah, untuk baca Quran aja enggak ada. Untuk sholat aja diakhir-akhirkan karena rapat. Sehingga banyak para ustaz sebelum masuk menjadi anggota dewan, orang-orang yang sebelum azan sudah di masjid, setelah jadi anggota dewan hampir habis waktu sholat baru sholat. Karena rapat, karena ini, karena itu. Dan mereka merasa itu jihad. Jangankan baca Quran atau baca buku atau dakwah, apa akibatnya? Akibatnya ilmunya banyak lupa, banyak hilang. Hafalan Qurannya banyak lupa, banyak hilang. Dan otomatis mempengaruhi perilakunya, jiwanya, akhlaknya. Jadi hambar semuanya. Itu pertama. Kedua, orang yang sudah masuk sistem dimanjakan dengan berbagai macam kemewahan, uang berlimpah, gajinya gak pernah ditengok tuh, masuk rekening gak pernah dilihat, karena yang mereka dapat di luar gaji jauh. Kalau umpah gajinya cuma J-J-an, di luarnya bisa M-M-an, terlepas halal haramnya ya. Fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, fasilitas hotel terbaik di tempat-tempat yang mereka kunjungi, semuanya melimpah. Apa akibatnya? Tertanam hubud dunia. Kalau orang sudah hubud dunia, tidak peduli hal haram, itu membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Masuklah dia ke dalam lingkungan pergaulan yang penuh dengan maksiat. Betapa banyaknya deal-deal antara mereka dengan pengusaha umpamanya, mereka lakukan di tempat-tempat maksiat, sambil berkaraoke, sambil di klub-klub malam, di hotel-hotel berbintang, dan tidak bisa lepas dari keterlibatan perempuan-perempuan pezina. Makanya jangan kaget bila banyak ditemukan berita skandal keterlibatan mereka dengan para perempuan pezina, sekalipun berlatar belakang ustaz. Tidak heran banyak yang ketangkap korupsi, suap, padahal dari partai Islam. Setelah ketahuan masih dibela ini konspirasi, jebakan, hayu jihad fisabilillah, Allahu Akbar. Korupsi disebut jihad. Sudah ada bukti, ada saksi dan pengakuan, masih ngeyel. Bukannya ngaku dan malu. Itu banyak. Lalu berita kita lihat ketika tertangkap basah, ada perempuan lagi di sana yang dibayar 10 juta per jam. Kalau 24 jam berapa itu? Dibayar hanya untuk duduk-duduk ngobrol katanya. Mahal banget itu perempuan. Maka lambat laun yang tadinya berangkat dari tekad menjadikan parlemen sebagai alat perjuangan Islam terbalik, menjadikan Islam sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan demi meraih kemewahan dunia. Ketika ada skandal dengan perempuan, salah seorang anggota dewan menyatakan dia lagi sial aja ketahuan. Padahal semua kita begitu. Dan gak ada satupun yang membantah omongan dia. Ya. Jadi yang ketahuan-ketahuan itu hanya sial. Yang tidak diberitakan bukan tidak. Masih untung belum sial. Nah, apa mau gitu? Kalangan ustaz-ustaz kayak jadi begitu? Wallahi tidak. Meninggalkan medan dakwah, mengejar gelimangnya dunia, umat akan tambah hancur, akan tambah jauh dari tauhid, akan semakin bergelimang dalam syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Tinggal nunggu ada aja azab Allah Azza wa Jalla. Mau begitu? Enggak. Wallahi tidak. Oleh karena itu, memperjuangkan Islam dengan meleburkan diri ke dalam sistem yang kotor sama saja dengan meninggalkan esensi dari perjuangan itu untuk mengotorkan diri dalam sebuah sistem yang kotor tadi. Bukan begitu cara untuk memperjuangkan Islam, bukan begitu cara untuk membendung berbagai macam penyimpangan. Caranya adalah tetap dengan dakwah. Dakwahi masyarakat. Nanti kalau masyarakatnya sudah faham, tauhidnya sudah lurus, ketika ada pemilihan pemimpin, caleg, apa mungkin mereka akan memilih orang-orang yang akidahnya menyimpang seperti orang Syiah, seperti orang kafir, seperti ahli maksiat? Tidak. Nanti orang-orang yang menyimpang akan terjegal, tidak akan bisa masuk kepada sistem, sebab masuk kepada sistem tersebut melalui pemilihan warga. Nah, tapi kalau warganya masih jauh dari Islam, mereka tidak melihat akidah dari orang yang dipilihnya. Asal seneng, asal ganteng, pilih gitu. Mau Syiah, mau bejat, mau enggak peduli mereka. Ini kegagalan dakwah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini surat ini. Ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana solusi menghadapi tuduhan teroris bagi yang pakai cadar? Apakah cadar lebih baik dibuka ketika pulang ke Indo agar tidak timbul prasangka, karena sekarang Syiah pun perempuannya pakai cadar? Enggak, Syiah enggak pakai cadar. Coba di Iran lihat. Enggak, di Indonesia anti malah kepada cadar, ya. Betul, kita akhwatnya dituduh teroris. Ikhwannya juga yang berjenggot, yang ngatung, itu dituduh teroris. Karena apa? Pelaku teror persis lahiriahnya seperti itu. Dan ini image yang buruk. Bagaimana caranya? Nah, ini PR jadi kita, dan bagi kita untuk membersihkan citra cadar dan citra ikhwan-ikhwan yang berjenggot. Caranya adalah tanamkan kesan kepada masyarakat bahwa yang bercadar pasti ramah, yang bercadar pasti peduli, yang bercadar pasti orangnya lemah lembut, baik, perhatian. Demikian juga yang berjenggot, yang ngatung. Oleh karena itu, tunjukkan kemuliaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, bertetangga. Jangan sampai sudah kita dituduh teroris, penampilan kita serem, sikapnya juga nyebelin. Begitu kita lewat di hadapan tetangga, ngelirik pun enggak, permisi pun tidak. Ada tetangga yang sakit, cuek. Ada undangan dari RT RW untuk kerja bakti, enggak peduli. Orang yang kul di pinggir-pinggir ngebersihin rumput, kita jalan pakai cadar, pakai gamis mau ngaji. Pantas orang-orang bilang itu monster. Citra itu harus dirubah. Coba tunjukkan kemuliaan akhlak dalam kehidupan bertetangga. Ketika kita lewat melalui kerumunan tetangga, sampaikan salam, assalamualaikum, bapak ibu lagi apa, seru banget, dengan ramah, dengan penuh senyum, dengan penuh doa, barakallahu fik. Ah, lagi ngobrol biasa-biasa. Ah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rizki yang melimpah kepada anda sekali. Amin. Senang mereka. Setiap ketemu kita selalu dapat salam, dapat teguran ramah, sapaan yang santun dan doa. Sehingga mereka berharap mudah-mudahan ketemu kita lagi. Dan mereka husnudzon, doa kita dikabul. Ketika tetangga terdengar sakit, kita harus menjadi orang yang pertama kali menengok. Bawa apa aja yang ada, makanan, baik matang ataupun mentah, gak ada makanan, ambil beras, telur atau apa saja, kue-kue, dan siapkan amplop, isi tentu saja. Lalu ditengok, assalamualaikum, doakan, hibur. Sakit apa? Oh, mudah-mudahan Allah menyabarkan, memberikan kesembuhan dengan segera yang sabar ya. Sebab sakit ini tuh menggugurkan dosa, menambah pahala, membuat doa diijabah, membuat kemuliaan oleh Allah dinaikkan dari sebelumnya. Ini kasih sayang Allah. Sabar ya, banyak berdoa. Terima kasih atas perhatiannya, gitu ya. Nah, ini ada oleh-oleh untuk anak-anak ya. Senang dia. Sakit fisiknya, psihisnya juga sakit, karena aduh, ketika dia sakit gak ada yang masak, bagaimana anak-anak makan. Pas kita melihat kita membawa makanan, senang. Dan secara psihis memberikan dorongan untuk cepat sembuh. Jangan lama, 5 menit, 10 menit sudah. Sebab dia butuh istirahat gitu ya, dan mungkin dia juga risih, rikuh dengan kedatangan kita. Kita pamit dengan mengatakan, saya pamit ya, jangan lupa berdoa dan banyak sembuh. Ini untuk ke dokter. Selipkan amplop segepok. Kita pulang dia nangis. Alhamdulillah, ini ada untuk ke dokter, ada makan untuk anak-anak. Baik banget itu yang bercadar, baik banget itu yang berjenggot. Penampilannya serem, tapi aduh, perilakunya menyenangkan. Nanti dia cerita ke tetangga-tetangganya. Gak apa-apa berisiko tetangga-tetangganya nanti pura-pura sakit, gak apa-apa. Ya. Begitu ada undangan kerja bakti dari RT RW, kita ngaji libur dulu. Kerja bakti gak setiap bulan. Setahun beberapa kali, sekali dua kali. Ngaji bisa nanti lagi. Libur dulu gak apa-apa. Kecuali kalau kitanya yang ngisi, nanti bubar. Kita sing-singkan lengan baju, kita keluarkan juga uang untuk beli air atau apa. Tunjukkan kita yang paling giat. Jangan hanya ngomando, nunjuk sini, nunjuk situ. Nah, setelah itu, bapak-bapak capek, ini haus, ini ada air, ini ada kue. Apa penilaian masyarakat? Ini bercadar, berjenggot, aduh, baik amat, sosialnya bagus. Gitu ya. Ketika ada tetangga rumahnya runtuh, kita kontak kawan-kawan kita. Ada tetangga saya runtuh, coba kumpulkan dana. Kita layat, kita bilang ke RT RW, hitung berapa untuk memperbaiki ini. Paling 5 juta, 10 juta. Sejam, dua jam kita bisa dapat, ngontek kawan-kawan kita. Nangis itu orang. Yang tadinya menentang menjadi mendukung, membela kita. Sehingga tercipta image di kalangan tetangga dan masyarakat kita, yang bercadar, yang berjenggot pasti baik, pasti peduli, perhatian, ramah dan menyenangkan, serta amat santun. Hidup berdampingan dengan yang bercadar dan berjenggot itu sangat menguntungkan. Kena cipratan doa, kena kebaikan-kebaikan dan keramahannya. Ketika nanti orang tetangga kita pergi ke luar kota, di luar kota ketemu yang bercadar, ah, ini pasti ramah, pasti baik, ingin dekat. pasti menyapa, assalamualaikum neng, dari mana mau kemana, kan gitu. Maka dengan karakter seperti itu, adakah tuduhan teroris? Enggak. Begitu ada orang yang menyebut teroris kepada yang bercadar dan berjenggot, dia akan menjadi pembela. Kata siapa? Baik itu tangga-tangga saya semua bercadar. Orangnya ramah, orangnya supel, orangnya sosial, orangnya peduli, perhatian, sangat apa namanya, baik kepada tetangga. Kata siapa teroris? Hadapi dulu saya. Kan begitu. Ngebela dia. Nah, ketika tetangga atau RT RW mau mengadakan acara yang menyimpang dari sunnah, gak perlu saya sebut apa ya, biasanya untuk acara itu kan perlu biaya. Dari mana biayanya? Dari masyarakat. Datang ke kita, kita bilang secara baik, secara santun, Pak RT, Pak RW, minta ke saya apapun yang baik, saya akan kasih berapapun, saya akan usahakan. Tapi maaf, nah umpamanya dijelaskan begini-begini, apakah orang akan menuduh kita pelit? Enggak, karena selama ini kita sudah dikenal sebagai orang dermawan. Apakah mereka akan menuduh kita tidak kompak, tidak sosial? Enggak, karena kita selama ini menunjukkan orang yang sangat sosial. Lalu kenapa kita tidak memberi? Mereka paham, pasti ini karena pertimbangan agamanya. Sekali dijelaskan, berikutnya ketika RT RW mau menampung sumbangan untuk kegiatan itu, rumah kita dilewat. Tanpa ada suara miring atau sumbang terhadap kita. Karena selama ini sudah kita tutup dengan kebaikan-kebaikan kita di luar perkara tersebut. Itu cara mengantisipasi tuduhan-tuduhan, baik teroris, fundamentalis, ekstremis, dan tuduhan-tuduhan sejenis itu yang buruk. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Betapa banyaknya manusia yang hatinya keras, tidak menerima dakwah lisan yang menyampaikan Quran dan Sunnah, tapi kekerasan hatinya luluh oleh kemuliaan akhlak. Dakwah dengan kemuliaan akhlak jauh lebih berbekas dan lebih mudah diterima daripada dengan lisan. Oleh karena itu, jangan anggap dakwah hanya sekedar ceramah, hanya sekedar penyampaian ilmu. Enggak. Yang lebih utama, lebih penting, dakwah dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan tapi waktunya sudah lewat. Saya mohon maaf mengambil waktu hadirin sekalian 10 menit lebih lama dari biasanya. Walaupun materi belum habis, pertanyaan belum terbahas semua, tapi karena waktunya sudah lewat, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti malamnya kita berjumpa lagi, entah di mana, dan materinya saya lupa, nanti kita lihat jadwal, nanti kita malam berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.